Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 15. Kat mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wajib atas kita memuliakan akan sekalian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan haram atas umat berkahwin dengan mereka itu, kerana firman Allah ta'ala, wa ma kana lakum an tu'zu rasulallah wala an tankihu azwajah min ba'dihi abada. Artinya, dan tiada patut bagi kamu bahawa menyakiti kamu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada patut bahawa berkahwin kamu akan sekalian isterinya kemudian daripadanya, daripada Rasulullah selama-lama. Dan firmannya, wa azwajuhu ummahatukum. Artinya, dan sekalian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti sekalian ibu kamu, yakni pada haram nikah, dan wajib memuliakan, tiada pada harus khalwat dan memandang. Baik. Kemudian kata pengarang rahimahullahu taala, setelah menerangkan tentang kewajipan kita kasih kepada sekalian sahabat Nabi, wajib pula kita memuliakan akan sekalian isteri-isteri Nabi, dan haram atas umat, yang ini kita semua, berkahwin dengan mereka itu. Wajib atas kita kasih kepada isteri Nabi, nah, dan haram kita berkahwin dengan isteri Nabi. Sebab apa yang tak boleh kahwin? Dan sebab apa kita kena kasih? Sebab bila kita tidak kasih kepada isteri Nabi, kita tidak kasih kepada Nabi. Segala perkara yang berkait dengan Nabi, wajib kita kasih. Ini kaedah dia gitu. Nah, walaupun kita tak jumpa dengan Nabi, tak dah dengan Nabi, apa saja yang Nabi suka, kita kena suka. Walau kita tak buat. Nah, contohnya lah, katakanlah Nabi ni suka makan buah kurma, kita kena kasih. Nabi ni suka pakai serban, kita kena kasih cinta kepada serban, walaupun kita tak pakai serban. Nabi pakai jubah, pakai gamis, kita kena kasih kepadanya, kepada pakaian tersebut, kerana Nabi pakai, walaupun kita pakai seluar jin, itu tak ada masalah, tapi kena kasih. Bila kita benci benda yang Nabi kasih, makna kita benci kepada Nabi. Itu kaedah dia. Nak? Macam kekasih kita. Kalau kita kasih ngepuang benda apa yang dia kasih, kita kena kasih dia. Nak? Kalau yang dia kasih, kita tak kasih belaka, mana tak jadi lah gitu. Kasih kita pakai kasut warna merah, dia macam, dah merah, dah lawa, lawa kuning. Nah, baju dah baju warna bang? Baju sama. Hush, sama koko baru kena. Dah rambut buat gini balik ah, buat ikai. Eh, rambut pindah balik. Abang kenang cokeng-cokeng macam tiang nyapu itu. Dia kata boyfriend aku ni gila babi ke apa? Faham tak? Hak aku kenang tak kenang belaka. Ha, tu nak ni kasih itu. Dah. Ha. Sehingga maknanya kalau hak kasih kita tu dia kasih satu benda kita tak kasih pun, kita wak lolok kasih. Faham? Ha, kena gitu. Nah, ha, dia bagi makan apa bendanya? Nasi lauk dengan gula, kita tak berahi gula, kita berahi sayur. Nak, kita kena kasih juga pada gula. Sebab apa? Bukan kerana gula, kerana kekasih kita. Begitu juga Rasulullah. Nak, semua perkara, tak ada satu benda pun yang kita tidak suka hak Rasulullah, sekalipun kita tak buat. Nah, itu kena ingat. Sebab apa? Sebab dalam bab kasih ni, Kalaulah kita kasih yang lain lebih pada Rasulullah, tak beriman. Ha, dia kait dengan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa min ahlihi wa minan nasi ajma'in. Au kama qala. Tidaklah beriman seorang kamu sehinggalah diri aku ini dia lebih kasih dari dirinya sendiri dan daripada anak bininya dan daripada sekalian manusia. Ha, situ Nabi kata la yu'minu, kan? Tak beriman. Kalau orang lain tak apa. Nah, sebab itulah kadang-kadang kita tak ada perasaan kasih pada Rasulullah. Tanda orang kasih pada Rasulullah bila orang awak nganji ke Rasulullah nak marah. Faham? Ha. Macam orang-orang awak main orang lain lah. Neh? Ha, kita tak marah. Orang nganji ke orang lain tapi nganji ke kekasih dia kita marah lah. Nah, ha, walaupun dia tak nganji ke kita dia tak kata kemu. Aku kata kemekmu. Ha, tak boleh lah. Mek aku kan ni. Nah, mu nak gamo ke kan ni? Ha, biar tangga tu. Nah, ha, dia tak kata kemu. Ha, gitu kat Rasulullah. Lebih lagi. Sebab kalau tak ada Rasulullah, tak ada rahmat bagi kita. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu ke alam ini melainkan alam tumpang kasih sayang dapat rahmat. Nah, kita orang tumpang dia kita. Nah, tak ada orang tumpang dia pun. Nah, Rasulullah alam tumpang. Numpang rahmat dia. Rahmatan di alami maknanya jadi rahmatnya alami. Alam bukan bumi aja. Habis planet dengan bulan bintang. Tujuh tala langit, syurga neraka. Segala hayawan, burung yang terbang di udara. Binatang yang merayap di atas tanah. Ikan yang berenang di dalam laut. Semua tumpang rahmat Nabi. Bapa kita kena kasih ingat kepada Nabi sebab lebih pada mak ayah kita. Ha, lebih. Lebih pada siapa-siapa yang jaga kita dari kecil. Lebih lagi. Lebih pada bini kita. Lebih lagi. Nak. Bukan suruh beci ke bini ke ayah ke mak dah. Tapi kena kasih Allah lebih lagi. Ya? Ha, sebab di padang mahsyar kek gi, bini kita tak cara dah ke kita. Bini kita tengok kita kena pijak dia orang tu bit hai. Gluling ni sepak dia orang. Nah, tergelang dalam peluh sebab kita banyak dosa. Bini kita tak ayang. Tak ada bini kita dah laki aku, laki aku ada. Dalam dunia ya. Ha, kita ni tak ayang ngung langgar di mak lempik. Tepik dia. Nah, dia ambil kita. Erek bu bira jalan sayang juga. Nah, ha. Tapi bila dah di padang mahsyar, nafsi-nafsi tak layan. Ayah kita nak jaga kita sayangnya, we makam ini, nak pitih beri, nak benda, berilah ke. Pada masyarakat tak layan. Sedara tak layan. Pada sini juga kata, pok sedara. Pok tiga pupu. Tak? Ha. Neh, ambil berat lagi. Oh, sayang sangat aku ni sayang. Ha, anak dua pupu. Kanak dia. Anak dua pupu. Akhirat abang kita tak layan kita. Kakak kita wah tak kenal. Bini kita tak agak. Nah, tak layan. Allah sebut dalam Quran, yauma yafirru mar'u min akhi. Pada hari kiamat nanti larilah seseorang itu daripada saudaranya sendiri. Nampak? Wa ummi wa abi. Mak tak layan juga tengok kita. Pak tembak lari terus tengok anak susah. Pasal apa? Nafsi-nafsi. Wa sahibatihi wa bani. Nah, kawan-kawan sembah dulu tengok kita susah. Anak kita tak layang. Anak kita senang umpamanya. Nah, ataupun dia hal diri dia. Tengok kita susah akhirat tak layang mana. Pasal apa? Masing-masing sibuk hal masing-masing. Dijumpa Nabi Adam, Nabi Adam kata boleh layang ha? Tapi Nabi Adam tak kata gitu. Nabi Adam kata bahasa Arab nafsi, nafsi. Hari ni aku tak cari orang lain diri aku. Mana boleh layang. Tak ada rasa nak layang musmu. Faham? Jumpa pula Nabi yang Musa. Nabi Musa kata nafsi, nafsi. Lain tahu ha? Sibuk hari ni. Faham? Kalau nak tajmah. Ha? Nah, jumpa Nabi Nuh. Nafsi, nafsi. Padahal Rasul. Jumpa Nabi Isa. Nafsi, nafsi. Lah-lah sekali semua umat susah sangat jumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baru jawab, ummati, ummati. Dia seorang jawab, wahai umatku, umatku biar selamat, salim, salim, biar selamat. Ayah kita, ayah. Bagaimana kita kena kasih Rasulullah lebih pada segala-galanya? Nah, ma jatuh hukum, mahkamah Rabbul Jalil, mahkamah akhirat, Allah diri menjadi hakim. Ha, tak ada ni, manusia jadi hakim. Sekelak hai. Mana waktu rambut kata. Nah, tu lain waktu. Saksi mana? Saksi lebang. Saksi dunia lah. Boleh kutip lah ke? Mu nak jadi saksi mu lalok gini-gini? Boleh 2 juta. Beres bawah. Nampak? Ha, 2 juta lah bu. 20 riyal. Suruh londes kain, londes kain. Ayah haji. Faham tak dunia? Ha, akhirat. Siapa jadi saksi? Ni? Tangan kita. Tangan jadi saksi. Kaki tak siap. Tangan cakap. Boleh cakap tubik suara. Hello, hello tu bego tangan. Nah, tapi taklah hello kita bercakap. Ha tu kita tambahlah. Ha, al-yawma naqtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka itu. Wa tukallimuna wa tukallimuna aydihim. Dan kami jadikan tangan-tangan mereka itu dapat bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami jadikan kaki pula menjadi saksi. Nampak? Apa yang telah mereka buat di dalam dunia. Mu terima rasuah hari itu. Yang mu lopak kata. Tak. Nah. Ha. Mulut kata dak. Nah. Ha. Saya memang tak yakin dah dengan perjuangan kat sebelah sini. Tangan kata, nah, wow. Kata, aku terima binti. Tangan berkata-kata. Akhirat lagi ya. Nah, kaki kata ya sungguh sekian air pulang sini sini sini naik kereta ni bagi jumpa orang ni gini gini. Ah sudah kerja lah. Nah, dia terbang. Tak kira tak apa-apa. Maka bila kita kasih, wajib kasih kepada Nabi lebih daripada segala-galanya, bahkan nyawa kita kena beri dulu daripada nak selamatkan nyawa Nabi. Dalam satu peperangan sahabat-sahabat menahan tubuh dada belakang tekok supaya kena panah, jangan panah tu kena Nabi. Allah, kita nak tahan panah kita yang kena tahan belakang. Tak boleh kena Rasulullah. Sebab tu kita tak bangun zaman Rasulullah. Nah, kalau kita ni hidup zaman Rasulullah, dah masuk pulau Rasulullah tu, masuk pulau Abu Lahab. Pasal apa? Pasal Abu Lahab kata dah, kalau ikut Muhammad, tak boleh niaga pasal. Tak boleh dah. Kalau ikut Muhammad, tak boleh air salirang nak sirang kebun. Kalau ikut Muhammad, tak boleh batuang benih, biji benih, wak nanam. Kalau ikut Muhammad, kita tak beri maknanya ternakan. Nampak? Untuk ternakan ni, zaman dulu dia uta. Benih-benih yang baik-baik uta tu, nak diberi kepada peternak Arab Jahiliyah. Jadi orang pun tak mau ikut Muhammad. Ikut Abu Lahab lah ke. Dapat atak. Dah tu bahan atak dulu. Pinyak ni bahan basikal apa semua. Nah, tengok. Dah kita bayar. Kita anggar kita maknanya nak rebut batu atas belakang. Macam bila Ibn Rabah nak tahan batu gitu. Rebut atas belakang. Bukan batu depan dulu. Ni batu macam tok di pelabuhan sengeng tu. Nah. Sibu atas belakang kita. Dia nak. Ha, batu sahabat sanggup. Buat atas belakang batu. Itu tangga besi panah lah. Besi panah. Buat atas api besi. Lepas tu jadi merah. Buat atas belakang. Ha, gua ni kamu. Nak ikut Muhammad Abu Lahab. Nak ikut Muhammad. Desain belakang. Berdesain. Faham? Sanggup. Ha. Maka segala yang Nabi kasih yang berkait harta benda Nabi, kita kena kasih juga. Batu ulama-ulama kata, walaupun kita tak pakai serbang, tengok orang pakai serbang, kasih kepada serbang. Biar kita tak akal kita, tapi sudu. Tak ada apa-apa. Ha, pakai suku jaket, suar jin. Nah, ha, jangan dedah aurat sudah. Ha. Tapi tengok orang pakai serbang, kasih. Sebab apa? Kasih ingat ke dia? Kan? Pasal dia pakai pakaian Rasulullah. Dia pakai jubah tu pakai yang Rasulullah. Biar aku tak akal pun. Ha, kena gitu. Maka, isteri Nabi kena kasih kau. Terima kasih. Nah. Ha. Dan tak boleh kahwin dengan isteri Nabi. Memang pun. Kalau katanya dia, apa dah boleh kahwin? Jangan lain boleh kahwin. Kalau laki mati. Nah. Orang lain kalau bini orang, Syekh. Nah. Ada kawan kita, dia lah matilah, dia tinggal bini, bini muda lagi ya. Bini umur dalam 25. Faham? Ha. Syekh umur apa Syekh? 60. Ha? 30. 3. 30. Ha. Nampak muda, baby face. Ha. Nah, jadi kalau dia ni janda ni, laki kawan kita mati, nak kawan kita kata kat aku ni nampak doktor kata dah ada harapan dah. Jadi aku nak wasiat ke mumu aku mati mun nikah bini aku. Nah, ha, tulah bini ni, bini janda dia ni camailah. Putih lepuk apa semua dak. Ha, dan dia nak pula keseseh nak. Ha? Nak ah. Memang galak mu. Ha. Dah halal tak nikah? Halal dah. Pasal apa halal dah tu? Laki mati haram. Boleh nikah. Hak ni dah boleh nikah pasal apa? Eh? Pasal bini dia tu bila laki mati, bini nama janda. Faham tak ni? Rasulullah kalau wafat, bini tak nama janda, nama isteri juga. Dia tidak ada jadi janda kalau orang kahwin dengan Nabi. Faham? Siapa yang kahwin dengan Nabi, Nabi cerai hidup, cerai mati, tak ada status janda. Janda-janda ni untuk suami, bukan Nabi, bukan Rasul. Faham? Itu dalam bab janda, baru itu janda. Eh? Orang tanya benda makna janda. Janda ini adalah perempuan yang telah dijimak oleh suaminya. Dan suaminya itu bukan Nabi. Itu kaedah dia. Ingat tu. Takrif janda. Ingat siapa aku mati. Faham? Orang tanya benda makna janda. Janda adalah perempuan yang pernah dijimak sekurang-kurangnya sekali oleh isterinya. Oleh suaminya. Kalau isteri jadi lesbian pula. Jadi terbabah dengan aku dah pula. Mula. Janda adalah perempuan atau isteri yang pernah dijimak sekurang-kurangnya sekali oleh suaminya. Dan suaminya itu bukan Nabi. Itu ulama tambah tu. Nampak? Jadi bini kawan tadi dia jimak dah. Sekali sekurang-kurang. Nah. Lepas tu suami dia tu jangan Nabi ke tak kawan ni? Tak. Jadi janda. Nampak ni? Dengan sebab cerai atau matilah. Kalau tak cerai tak ni janda. Nah, atau mati. Tapi kalau walaupun maknanya si Nabi ni dijimak oleh Nabi. Nah, kemudian Nabi wafat mati lah. Nah, tidak bernama janda. Nama isteri. Sebab tu kitab mana pun dia kata, dan isteri-isteri Nabi. Tak ke janda-janda Nabi. Bila sahabat, janda sahabat. Haa, dia gitu. Nah, haa. Itu janda. Nah, baru tahu. Kalulah dia tu nikah dengan 4 orang lelaki dah. Tapi belum pernah dijimak. Bukan janda dalam segi fiqh. Orang Melayu panggil janda dah. Isteri syariat, anak dara. Walaupun 4 orang suami mati belaka. Nikah nyambut mati. Nyambut mati. Pasal bekeng kat bini ni. Muka macam boza muka. Faham tak? Jadi kejut lelaki tengok malam pertama mati riuh. 4 kali nikah, 4-4 mati belaka lelaki. Hukumnya anak dara. Pasal apa? Suami belum pernah jimak. Ingat tu. Neh? Memang ingat bab-bab gini dia mudah ingat. Yang payah ingat cepat lupa. Tadi wek tu payah ingat ah. Ingat tu. Neh? Rasulullah isteri dia cerai ke, dia wafat ke, nama isteri. Bila nama isteri lagi, tidaklah dia boleh berkahwin dengan siapa-siapa. Tak boleh kahwin. Nah, macam laki hilang. Laki hilang dia boleh kahwin dengan bini dia. Tak boleh kahwin, laki hilang. Laki dia hilang. Nampak? Tak balik-balik. Nah, dekat setahun dah. Masuk hutang itu. Dah boleh nikah dengan bini dia? Tak boleh. Mana boleh? Dia kena laki cerai atau laki mati. Laki hilang, tak boleh nikah. Dia tak panggil janda, dia panggil bini orang. Depan dia laki, laki hilang. Nampak? Degil sangat dia ambil dia orang. Suruh lepak tak mau lepak. Colek buat lagi. Hilang. Dia panggil. Nah. Jadi sebab tu lah kita faham. maka isteri Rasulullah tak boleh nikah. Pasal isteri orang, isteri Rasulullah. Rasulullah dia tak macam kita. Kita mati yang panggil mati kerah orang panggil. Rasulullah mati mati hidup. Yang sempurna hidup lepas daripada mati. Nah, kita dah. Kita kembali roh, jawab salam. Lepas tu ambil balik roh, tak nyawa pula. Kan Nabi kata bila dikembalikan maknanya roh itu kepada satu jasad, jasad itu dapat menjawab salam orang yang ziarah di kubur. Kan kita pergi kubur kan, assalamualaikum ya dara qaumi mu'mini wa inna insya'allahu bikum lahikun. Umpamanya. Nah, salam sejahtera atas kamu. Satu riwayat, ya ahlul kubur, wahai penghuni kubur. Kata Rasulullah, kalau Tuhan izin dikembalikan roh kepada mayat, dia jawab salam. Waalaikumsalam, dia kata. Tak? Ha. Cuma yang kalau dia jawab, kita tak dengar. Nah, dia orang mati dengan orang hidup, kuat pendengaran dan penglihatan orang hidup. Orang mati lagi. Nah, sebab orang mati, dengar salam orang hidup. Orang hidup tak dengar jawab salam orang mati. Faham? Ha, kuat dia lagi lah. Kuat dia daripada kita. Nak? Ha. Kalau kita dengar memang kita tak beri salam. Ataupun kita mati pula lepas tu. Assalamualaikum di kubur. Jalan kubur jawab, waalaikumsalam. Kita pun berbaik bom mandi kita pula. Nak? Ha. Jadi, menunjuk manusia lain dia kembali roh. Ambil balik, kembali roh, ambil balik. Nak? Rasulullah dia tak gitu. Di alam barzah dia hidup bersama-sama jasad dan roh akan sebagai hidup yang sempurna. Nah, ha. Batulah kita tak payah kirim salam tak apa ke Rasulullah. Selawat je. Nah, ha, selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa terus laju daripada Boeing 757. 757 bawa 1100 km sejam daripada Kuala Lumpur sampai ke Jeddah, sampai ke Madinah. Dalam masa 7 jam. Nah, 737, 11 jam. 747, 8 jam. Tapi kalau Selawat, apa tu? Walaupun Rasulullah jasad ada di Madinah. Faham? Gitu. Daya kirim salam apa? Dah kalau kirim salam juga, tak ada masalah. Cuma yang paling kuat dengan Selawat. Faham? Kerana firman Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْزُوا رَسُولَ اللَّهِ wala ang tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Tiada patut, wa ma kana lakum, ini tiada harus sekali-kali lakum bagi kamu, ang tu'zu, bahawa engkau menyakitkan Rasulullah akan Nabi. Wala ang tankihu azwajah, dan jangan pula, dan tiada sekali-kali pula bahawa kau kahwinkan akan isteri-isterinya, min ba'dihi, lepas Nabi tak ada, abada, selama-lamanya. Tak boleh kahwin. Tapi tak berlaku dalam sejarah orang kahwin isteri Nabi, tak ada. Isteri Nabi, Nabi kahwin dengan isteri orang. Nak, dengan isteri orang. Tapi janda lah. Nah. Hak baru ni rumah kecoh kan? Pernikahan artis paksa dibatalkan. Nak. Kerana perceraian dengan suami dulu tu tak sah lagi. Tak sahih lagi. Nikah pula lelaki baru ni kena batal. Nak. Ya. Kalau hak laki-laki tak sah dia artis. Hak puan ustazah. Boleh ada. Ngak laki dulu tak susah lagi, kira laki baru pula nak nikah. Galak ustazah ni. Nah, biasa sama molek dulu jadi komang sepanah buat gitu. Nah. Dalam edah orang tak leh. Dalam edah orang. Nah. Pinang haram, pinang. Pinang haram. Tak, isteri tu kena cerai dah. Bukan takat cerah dengan tapak kaki naik tahun ke. Tak. Mata tonjol gitu. Tak ada kira lah. Tapak kaki ke naik tapak gozal ke. Dalam edah haram pinang. Faham tak? Sebab tu lah. Ada setengah-setengah orang dia baru cerah dengan laki dia. Nak. Baru seminggu dua cerah dah. Dia habis edah ke. Beracang dah nak nikah dengan laki ni. Kau datang. Duk kira edah ni. Nah, gogeng. Tak boleh, haram. Nah, tak boleh pinang kan? Haram. Dosa besar, tak boleh. Biar selesai edah. Habis edah, baru pinang. Nah, lepas tu kita belajar hukum ni tak rugi. Jadi molek kita. Yang kita yang jadi turun bala banyak ni, kita banyak langgar hukum ni. Hak pihak pemerintah langgar cara pihak pemerintah. Nah, langgar hukum dengan melakukan kezaliman, meninggalkan hukum Al-Quran dan hadis, tidak amanah, rasuah. Kita ni langgar hukum kan ni. Nah, tak tahu kehala ngebak agama dalam bak nganak macam-macam hal berlaku. Bak-bak pernikahan, bak nafkah, mengarut ngabang kali. Bak saka neh. Ha, bak tu bala tak berhenti yang mau turun. Bala tak mau. Neh. Habis hidup baru boleh pinang. Pinang ni lagu mana pinang? Pinang ni gini. Pihak lelaki menyatakan hasrat nak menjadikan perempuan itu sebagai isteri di masa akan datang. Tu dipanggil pinang. Faham tak? Orang Melayu pinang ni gini. Mari rombongan 2-3 buah kereta. Nah, ada mak ayah apa semua. Bawa cicing, bawa apa. Hai, tu bukan pinang lah tu. Nah, itu adat. Nah, ingat tu kalau kita orang lelaki kita kata kerapuang tu atau kita kata ke ayah dia, saya nak ambil awak buat isteri saya lah, kenal pulak ke awak. Pihak perempuan pun setuju, bukan kata gitu ma, cuma cakap tentang papi je baru dengan ayah puang. Hukumnya bila ayah dia kata molek lah atau mau setuju lah, kita telah menjadi tunang orang. Itu dalam hukum Islam. Hak bawa bekas, bawa cicing, bawa kain, hak tu tak ada. Hak tu bukan wajib. Hak tu hak adat manusia. Faham tak lagi? Tak faham dah pun minang. Nah. Lepas tu ada orang lain pula masuk minang, haram. Sebab Nabi kata jangan kamu pintas tunangan orang. Tak boleh. Tak ada waktu. Tak ada pergi rombongan bersekali hapuk pun. Oh, kita jumpa cakap dengan ayah dia. Kat ngai tu makan ngat lama. Di cacang dia orang. Nampak? Kawan sebelah kita ni ngai juga. Nah, lepas tu kita kabar. Anak tu kena ramak ni. Lama tak selih. Nah, ayah dia berkata dah. Kau ni kenal ambil lah. Nah, ambil lah. Awak bini. Dia kata nak sangat lah. Oh, dek lah. Ambil lah. Jadi bini mu. Kita kawak kira. Papa musim lama. Nah. Bila ayah dia kata molek lah. Itulah menjadi anak di rumah. Tunang kita dah. Faham ke? Itu hukum syarak. Jadi tunang di rumah. Siapa masuk minang, tak setuju lagi. Pas apa? Ayah setuju. Dah barang-barang, barang ke dia. Itu bawah. Tak ada apa-apa. Nah, itu tak syarak. Itu. Takut kita tak faham minang ni kena mak ayah pergi. Kena catat kereta, kena pergi ngebank. Kena bawa baki apa semua. Bukan itu rombongan. Bagi. Rombongan mengada-ngada tu. Bukan minang tu. Tak. Minang tak didok. Tapi kalau ayah dia kata tak setuju lagi, tengok dulu. Nah, tanya tuan punya tubuh dulu, tak jadi gitu nak kan. Nah. Jadi Rasulullah bila dia wafat tidak ada beredah apa-apa, tak ada beredah apa-apa. Nah, siapa lain dia ada edah. Isteri Nabi dia tak ada edah. Edah-edah tu apa? Edah sebab habis edah boleh kahwin dengan kita pula. Sebab apa dia buat edah? Sebab tambuh jadi capur benih. Dengan laki dulu, dengan laki baru. Nah. Kalau kata cerah pukul 4 petang. Lepas tu pukul 5 nikah laki baru pula. Dah kalau beranak lagi. Anak dia. Nah. Anak siapa? Nak berbing apa? Nah. Jadi payah nak berbing. Bing laki dulu ke laki baru? Nah. Kalau wati syubhah lain. Wati syubhah ni salah jimak bini orang. Seh. Nah. Salah jimak. Nah, salah jimak bini orang bukan sengaja. Sengaja zina, salah jimak. Bini dia pula ingat ke kita laki dia. Nah, salah juga bini dia pun peningat. Nah, umpama contoh. Nah, api gelak ke apa semua lah. Kita pun nepang rumah dia, balik malam laki dia pergi turun berok. Sakit perut. Lagi makan rumah dia keke. Aduh. Aduh hari. Nah. Jadi salah kita gigi mak dia, bini dia budak sedar. Nah. Maka kat dia kalau beranak kena tanya bidang. Nah tak? Kena tanya bidang. Bidang tu akan tengok muka siapa anak. Nah. Kalau tengok muka macam mata-mata repeat macam Cina, benda lah. Faham tak? Kalau tengok kepala awal suak mulut merah, bin Najib gitu lah. Faham tak? Contoh, mu jangan buat politik itu. Nah, kuat sangat politik ni. Kan? Kita buat contoh. Nah. Ha. Ha, faham lah tu. Jadi bila kita mengahwing isteri Nabi, kita menyakiti Nabi tak boleh. Kita menyakiti anak kita pun haram. Faham tak? Anak kita tu dibuat salah, tak patut faham. Kita pergi faham, haram. Nyak bahan anak, nyak boleh sok mo. Ada ketikanya sahaja, kesalahan berat sahaja, meninggalkan semayang, tak bu semayang, tak boleh niat. Tak? Haa, kalau setakat maknanya tak bubur kasut, tak bubur tak pergi rendang baju, lepas sekolah, tak? Sama lah kalau hari kami rendang baju selalu. Tak rendang hari tu ni kepenyak anak. Haa, tak boleh, haram. Pasal salahan tu bukan perlu pada pukul. Tak? Haa. Hudud ni juga kalau orang mana curi telur ayam, kita pergi potong tangan. Nah, ha, telur ayam ni curi, potong balik tangan Tok Hakim. Pasal apa? Pasal zalim. Potong tangan, dia kesalahan curi yang berat. Harta tu bernilai tinggi. Oh, potong tangan. Ada orang cakap hang berat, gitu curi telur ayam, kerak tangan kot, dah habis tangan orang. Itu cakap bodoh. Nah, kalau cakap bodoh itu, saya cakap. Nah, ha, duduklah hutang. Jadi ngaruk cakap. Tak ada pun orang kata curi telur, kerak tangan tak ada. Nah, ha. Dia ikut nisok kan? Katakan nisok negeri Tianu ni siapa hak RM5,000 nilai barang. Aku contohlah potong tangan. Katakanlah. Nah, ha. Ha, RM4,900 nilai barang. Tak potong tangan. Dia gitu. Bukan nilai murah, potong mau, potong mau. Ha, curi potong, curi potong, curi potong. Ramah gitu tu bukan huduk tu. Tu baduk. Nah, ha, hudud ni dia lengkap dah. Nah, dia ada sahabat, dia ada syarat. Ha, dia ada nisab. Nah. Harta bernilai RM100,000 cicing belian. Dak potong juga tangan apa? Ibu tak tangga. Ha, cicing buat tak tangga, curi dak potong tangan. Dia kena duduk dalam rumah. Kunci dah pintu rumah, bolang bilik, masuk curi dak potong tangan. Pasal apa? Pasal dia kecuai tu dalam rumah. Lepas tu ada pula dua kali bodoh dia jawab. Oh, tak gitu. Kita tahu dah negeri ni RM5,000 potong tangan. Dia curi RM4,900. Ada juga cakap gitu. Itu dua kali bahlul. Faham tak? Mereka ingat lepas bodoh gitu. Kalau tak sapa nisok. Jawabnya walaupun sabit kesalahan. Tak sapa nisok. Tak kena potong tangan. Tapi dia kena takzir. Nampak? Dah barang anda ngemuh. Mu curi sungguh. Cuma tak potong tangan. Eh. Takzir kena. Takzir ni tak boleh lebih. Tak boleh sampai 20 pukulan rotan. Bahan 3 rotan yang dah ada. Nah, ha, mana? Ha, yang cakap order gitu. Dan firman Allah Ta'ala wa azwajuhu ummahatukum, artinya dan sekalian isteri Nabi SAW itu seperti sekalian ibu kamu pada haram nikah. Ayat ini wa azwajuhu ummahatukum, Allah sebut dalam Quran, dan bermula isteri-isteri Nabi ialah mak-mak kamu. Ha. Maksudnya ini ayat musyabbah. Ayat-ayat tasbih. Bukan syabah. Tasbih. Menyerupakan. Tasbih balik dia panggil. Isteri-isteri Nabi, mak-mak kamu tu lah. Dia hazahkan adat-adat tasbih. Maknanya, isteri-isteri Allah seperti mak kamu. Ni keadaan balagoh orang panggil. Nak dalam ilmu balagoh. Walaupun dia tak kata seperti. Menunjuk bersangatang yang sama seperti mak, siapa buang adat tasbih. Tak ada kata ang seperti. Nak. Macam kata, tapi bukan mak kita betul. Tashbih, menyerupakan. Kok pihak mana wajah syabahnya? Kok pihak haram kita kahwin dengan mak kita, kan kita haram kahwin? Maka kok pihak itulah kita haram kahwin isteri-isteri Nabi. Ha, jadi isteri-isteri Nabi seperti mak-mak kamu. Situ kok pihak serupa ni. Nah, ha, macam katakan orang puji seseorang. Ha? Nampak? Ha, contohnya, Zaidun Kalbadri. Zaid itu seperti bulang bulat purnama. Ha, dia kalau contoh sama bulang mak. Nah, nampak? Ha. Zaid itu seperti bulan. Orang cukup mana pula seperti bulan. Tengok muka dia panjang gitu. Nah, seperti bulan ke muka bulat dah eh? Maknanya comel. Nah, seperti comel duduk dalam. Zaid itu comel seperti bulan purnama. Maknanya comel muka macam bulan purnama. Oh, comel eh kalau bulan purnama. Kalau odoh panggil muka seperti cacing. Orang dia macam muka kayak repang kali. Nah, ha dia gitu. Ni bukan politik ni, cerita bahasa Arab. Nah. Ha. Mun jangan nak kehil eh. Dan pada wajib memuliakan wajib kita hormat. Mak kita wajib hormat. Maka isteri Nabi macam mak kita juga. Wajib hormat. Takdir kata kita hidup lagi, kita kena hormat ke dia. Takdir kata kita sesat sekarang, dah wafat dah si Rasulullah. Kena hormat juga, hormat lagu ni dia mati dah. Dah boleh kata lebih kurang. Mak kita, kalau kapi, takdir katalah. Masuk Islam anak, mak kapi. Mak Kristian lagi. Mak Hindu lagi. Wajib hormat juga. Kalau buat kurang hajar, nekeng cakap, berdosa besar. Tu indahnya Islam. Nah, tapi hak disuruh dia salah dia ikut ah. Ha. Dia ajak semua tak rekod dah dia ikut tu. Dia jamu arak, kita balik rumah dia raya. Dia tapi lagi anak-anak kita contoh. Nah, ha, raya dia jam sing ya. Dia boleh minum tu. Tapi cakap kena hormat. Faham tak? Ha, walaupun kafir. Apa tu lagi kalau mak hak kita hak Islam. Nah, ha dia gitu. Ada orang mak dia boleh lihat dia, mak gocoh boleh lihat dia. Nah, ngayah ajak gocoh. Budak-budak dia ni kak. Nah, dia panggil nama ayah, panggil nama. Eh, mamak, maksa. Ayah nama mamak. Budak ho, mari. Padahal takut kanak. Panggil nama mamak gitu. Nah, ha, panggil ayah. Nah, ha, kalau pok boleh tahan, pok mak eh. Yang boleh tahan kira, ada nama pok depan. Nah, panggil mamak. Jisuh, jisuh, maksa, jisuh. Eh, degi, degi. Ya. Lama dah sebut. Nah, ha. Dah seorang dia nama gitu. Nah, ayah kita kan. Nah. Ha. Kita panggil nama anak tak apa, kita ayah. Anak kita. Nah. Ha. Kita ayah, kita panggil anak kita, kita panggil nama tak apa. Nah. Ha. Tapi yang paling comel panggil anak dengan nama anak. Dah tak panggil nama, panggil anakku. Wahai anakku. Ha, tu bagus. Nah. Ha, tu lebih baik. Tanda lebih kasih lagi. Eh? Nama anak kita maknanya katakanlah Azman. Hei Azman, mari sini. Lebih comel lagi kita panggil wahai anakku. Mari sini sekejap. Comel lagi wahai anakku. Arab panggil kita kalau dia sayang anak dia. Nampak? Ya. Ya waladi, wahai anakku. Nah, ya. Ya ibni, wahai anak lelakiku. Nah. Kalau anak tu comek, cek molek, ya bunaya, hak dia kasih tu. Anak busu, hak dia kasih. Nak, ya bunaya, kita tak ada hak dia. Kita anak hak, ada busu tapi jahat. Ya binawe. Dia ada gitu. Dia ada gitu lah. Nak, ha. Dah ada mutu, jual mutu, ada kubai, kek kubai, bangun pok. Nak, ha. Tak ada bunaya lah tu, binawe tu. Ha. Dia ada pada haru khaluat dan memandang. Aurat tadi tengok. Nah. Aurat ni tengok. Kita dengan mak kita takat mana aurat? Ha, mak kita wajib tutup dengan anak antara pusat sampai kelutut. Atas ada benda. Faham? Ha, boleh tengok. Ada masalah. Mak dia tengok ada kata. Faham ada kata. Seh, benda ada kata dia. Ha? Faham tak? Ha, faham. Mu memang dia faham bapak gini. Tak pasal kadang-kadang kita tak tahu aurat dengan mak. Mak kita wajib tutup dengan anak, pusat sampai kelutut. Mak kita kena pakai kain tuala, okey. Atas tak akan benda apa. Nah, ha, gitu. Kita dengan mak dara pun gitu juga. Mak dara kita boleh buka di atas. Di rumah lah, bukan patah di rumah. Mana di rumah? Nah, ha, dia gitu. Kita dengan tok kita gitu juga. Nah, ha, tak ada benda dengan anak. Nah, tapi kalau luar pendek tak boleh mak. Nah, jangan. Ha. Kadang-kadang orang luar mari pun tak ada kena-kena. Buka kok boleh-boleh ada. Kalau dulu-dulu kan. Zaman tok kita tu. 70-an nanti ingat saya cek-cek tu. Nak. Kalau pakat-pakat orang tua dulu kan. Orang puan lah. Dia pakai baju dalam dia duduk rumah. Ada orang mari rumah boleh-boleh ada tu. Bik. Baju dalam itu. Berat danang. Macam ke Australia duduk. Nak. Baju dalam aja kakai. Baju dalam aja. Ingat tak? Nak. Tengah-tengah orang tua kan. Berat agak lu. Nah, zaman tak mengaji gitu. Dia ni abu juru sikit. Baju dalam saja. Kan dia baju dalam saja. Dia pakai kan. Orang mari, orang bukan kata anak cucu dia. Mana orang semua sebelah hari. Nak sembang-sembang. Dia ni tahu. Dia baju dalam saja. Dia hebat juga. Macam Sweden juga dia nunggu. Nah, tak boleh lah kali tu. Dan bermula mereka itu Khadijah. Tiba-tiba tu dah. Bermula semua isteri Nabi itu Khadijah. Wallahu a'lam. Dia ada banyak soalan Nabi. Ya, ada, ada, ada. Jasap. Jatuh dekat KL. Baik. Baik, soalan yang pertama. Apakah hukumnya jika kita was-was untuk guna barang-barang keperluan harian seperti sabun mandi, ubat gigi dan sebagainya kerana khuatir terdapat lemak babi dalam barangan tersebut? Jika was-was begitu, adakah masih boleh gunakan lagi barang-barang tadi? Yang kedua, kalau was-was tapi kita gunakan juga, adakah kena basuh dengan air tanah? Tolong jelaskan. Baik. Masalah sekarang, barang-barang maknanya keperluan yang kita ada di pasaran. Tak, sekarang ini ada yang halal, ada yang tidak halal. Tak. Ha. Kemudian kita, dalam segi syariat, kita hanya wajib menjauhkan benda yang ada dalil atau bukti tentang haramnya. Nah, kalau tidak ada sebarang dalil, maka balik kepada asal al-aslu al-jawazu. Asal iaitu harus menggunakannya. Jadi barangan-barangan yang tidak ada dalil, ada korenah, ada bukti menunjukkan ini cenderung pada benda-benda haram, maka tidak sepatutnya kita was-was. Kita ambil kaedah asal Rasulullah SAW dan para sahabat. Tak, benda-benda yang tidak ada dalil-dalil tentang haram, mereka tidaklah mana ragu-ragu kepada benda. Tak sepatut kita ragu. Nak, ha, kalau kita ikhtiar lain, was-was lain. Ikhtiar ni kita nak bercermat. Sebab apa? Kita banyak buat sendiri barang rumah. Kita kurang suka pakai barang-barang kedai kerana kita bimbangkan takut-takut benda-benda yang tidak baik. Tak, itu lain. Itu ikhtiar bercermat dalam agama. Was-was ni lain benda, tak ada lali pun dok kata ke haram ni, ke haram ke, haram ke, ke babi ke, babi yang baik ke lagu tu. Tak. Ha, tu kalau kita guna juga tak ada masalah. Neh. Ha, kita rasa tak sedap orang ni ke, ni tak tahu ke. Kalau ada dalil lain, ada dalil, dalil tentang tak sedap. Ragu dah ni. Pasal syarikat ni juga yang buat arak, tapi sini dia tulis halal. Nah, walaupun barang ni halal, tapi syarikat ni juga ada buat benda haram. Ha, tu lain, ada tanda, ada korenah. Nah, itu bolehlah kita tinggalkan. Da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggal yang meragu kepada yang tidak meragu. Tapi kalau benda-benda asal, katakan beli jam, oh, jam ni ke Cina rendang air kecil dulu, lepas tu kujukkan. Itu dia panggil was-was yang tidak ada sumber. Tak soal ikut tu. Nah, tapi kalau hak ada dalil, hak tulis dah ingredient situ, gelatin apa semua dimakan juga, itu dah haram lah. Nah, batu harati sikit dengan produk-produk makanan. Kebanyakan coklat-coklat hak paket besar buatan Indonesia itu ada gelatin babi. Ramai orang beli dia ni pasal dia murah setambung. Tak, dalam paket besar coklat cek-cek ni. Pasal nak buat makan buluk bola kotak. Makan buluk kali ni rebus coklat, telur roti tak, rebus coklat roti tak. Coklat tu buatan Indonesia daripada babi buat. Faham? Itu ambil lah hak buatan Malaysia yang ada tanda halal. Tak? Main dia babi-babi ni makan buluk. Tak? Soalan seterusnya. Apakah perbezaan solat sunat isyrak dan duha? Itu jawab dah sekali. Biarlah kita jawab sekali lagi pendek-pendek. Solat duha dan solat isyrak, dua-dua ini adalah solat sunat belaka. Berlaku dua wajah, dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan solat sunat isyrak adalah solat sunat yang suku, Sunat sunat yang lain, salat sunat duha, sunat yang lain pula. Ada dua salat sunat pada waktu pagi. Nah, salat isyrak ketika matahari lepas daripada terbit, salat duha bila panas sikit, lebih kurang matahari sekalah pukul 8:09. Pendapat yang kedua mengatakan salat isyrak adalah salat duha itu sendiri. Maka tidak ada salat isyrak sama sekali. Faham? Ini juga pendapat ramai di kalangan ulama mujtahid. Nah, jadi ada dua pendapat. Satu golongan mengatakan solat isyrak ada sunat kita buat. Golongan yang kedua mengatakan isyrak tu sebenarnya solat duha itulah. Hak tulis saja. Nah, semua nama sebut lain-lain. Ketika matahari sedang isyrak, sedang mengeluarkan cahaya setelah terbit daripada kaki langit, maka bukan nama solat isyrak, maknanya solat duha. Jadi siapa nak buat solat isyrak, tak ada masalah kerana ada ulama fiqh ramai juga yang mengatakan ia adalah sunat juga. Nah, ha, itu beza dia. Cuma kalau orang yang ada dua pendapat yang pakai dua solat sunat ni, solat doa lebih kurang pukul 9, 8:30, sunat isyrak lebih kurang pukul 8. Nah. Ha. Apakah hukum semayang sekiranya tangan berlapik baju semayang ketika sujud? Tangan berlapik ketika sujud. Masa sujud tu tangan dia berlapik dengan baju ni. Tak kena di bumi. Nah. Ha. Sah tak? Eh, sah, tak ada masalah. Yang tak boleh berlapik dahi. Kita semayang kita pakai stokeng, sah. Semayang pakai sarung tangan pun sah, sengaja pakai. Bukan sarung tangan nipis hak doktor, sarung tangan welding. Sah juga, tak ada masalah. Nah, yang tak boleh berlapik dahi sahaja. Ni dahi. Faham? Ha, jangan berlapik. Ha, ramai orang dia dahi berlapik. Atau dia sujud atas ekor serbang. Ekor serbang panjang. Jenis ekor serbang panjang kan? Nah, dia sunat ekor serbang panjang serta. Ha, jadi bila dia sujud dia turun, ekor serbang jatuh depan muka dia pun sujud atas ekor. Tak sah. Dia panggil sujud atas pakaian yang dia pakai. Nah, ha, dahi ni kena terbuka. Orang puang pun tak sah juga kalau dia pakai jibat atas ni. Nah, dia sujud kena atas hidung je, tak sah. Atau sujud atas lengan kanan orang puang, ha, jenis lengan besar, kanan dia. Sujud atas kanan, tak sah. Kalau kanan orang sebelah, sah. Bukan dia pakai. Nah. Benda lagi sujud. Sujud berapik rambut. Ah, jenis rambut jatuh depan kan, rambut perih. Budak-budak setengah ni kurang dia dah. Tak apa ada ni ya. Di rambut dia belakang ni nipis ya, macam anak ayam baru beranak belakang ni. Depan ni gitu. Tutup mata sebelah ni. Nah, ah, jadi dia nak sujud dia kena selok gitu. Jadi rohok pula. Nah, pakar sokok tu. Nah, ah, jadi berapik rambut. Antara dahi tu rambut dulu tak sah. Tapi kalau rambut dia sebelah ya, belah ni kena dahi sah. Ha. Ha. Orang baru balik Mekah dia anda kilas sebang. Oh, balik Mekah pakai sebang. Ingat ke balik Mekah nak pakai sebang. Dia pun kilas tak kena sebang ni. Dah. Sujud dah kena dah sah. Nah. Ha. Atau pakai jenis pioh neleh, pioh neleh, pioh. Leh. Ha, dah sah kau. Faham? Ha. Jadi dahi saja wajib terbuka, neh. Ha. Bahkan kalau kita angkat tangan sebelah pun sah juga. Syaratnya kita dapat tamak ninah dalam sujud. Sujud dah, tamak ninah dah sujud anggota. Lepas tu berasa kata, dia pun angkat tangan sebelah garu gitu. Ha, tak atas. Nak, ha, yang tak sah ni daripada atas turun tu, tangan gini dah turun. Letung. Ha, mana tak ada tujuh anggota. Faham? Apa hukum semayang? Apa hukum, adakah bersalam disunatkan bertentang mata? Tolong jelaskan. Insan curiga. Dia kata masa bersalam tu kena tentang mata kak. Jawab salam tu lah. Jawabnya sunat memandang kepada wajah orang yang bersalam dengan kita. Melainkan terlampau ramah. Tak nak tengok orang setangak mu. Macam pemimpin-pemimpin kan. Mesti besar ke raja ke. Orang berbu nak salam. Ni tengok mana muka orang. Nak muhala tengok mana. Nah, ni Allah nak bawah tangan. Ni kesuruh akang kan. Ha. Jadi nak hitam muka nak buat kan. Ha. Itu tak apa kan. Jadi kalau kita seorang-seorang tengok muka, sunat tengok muka. Dah? Ha, sunat. Dia panggil uruf. Tidak sebut mana-mana dalam hadis, kena tengok muka. Tapi adat, kena tengok muka. Maka adat itu bila tidak ada nah, kembali kepada adat. Nampak? Ha. Adat kata kurang adat lah, tak tengok. Dah? Ha, tengok sekejap muka dia. Biar tak lawa pun. Seorang pergi azan dekat masjid surau tapi tak ada orang semayang. Dia pun semayang seorang sahaja. Adakah pahala dia sama dengan orang semayang berjemaah? Jawabnya, iaitu 27. Jawabnya, ya. Dia akan dapat pahala berjemaah. Walaupun tidak ada jemaah nak berjemaah dengan dia. Sebab tu kita kena niat. Faham tak? Bahkan orang tak mari berjemaah pun dapat juga solat pahala berjemaah. Contoh, orang yang selalu datang berjemaah. Dia memang nak berjemaah. Tiba-tiba hari tu patah kaki dia. Turun, patah kaki. Dah ingat, tangga tak ada. Faham tak? Tangga bagi balai raya, bagi basikal di JKT. Dia dah ingat, turun pada bawa patah kaki. Nak pergi semayang subuh jemaah. Dah pergi lah. Nah, duduk rusuh orang tamah, duduk berguruk. Maka orang pahala jemaah pagi tu boleh dia attack. Pasal memang dia nak pergi tapi terhalang oleh uzur syar'i. Nampak? Malam itu saya dengar ustaz kata kita orang lelaki tak boleh buka baju depan orang perempuan. Bukan mahrim. Dah kalau buka juga, apakah hukumnya? Hukumnya haram. Tak boleh. Nah, ini pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i. Orang lelaki-lelaki boleh buka depan orang lelaki lah. Nah, nampak perut, nampak tiuk, nampak kopek. Boleh lah. Ya? Nampak belakang. Tapi sama orang puang tak boleh. Waktu jaga-jaga sikit lah. Kalau jenis biar duduk dia berjalan atau wakaf pun jumpa jenis baju lalu orang puang tutup lah. Nah, ingat buat komang macam tazum gitu. Sama-sama dia orang ke laut tak apa, duduk tamu tu tak ada orang puang. Nah, tak kerja tak apa, pakai keratik je. Tapi buka. Ada orang puang ni. Nah, saya mempunyai adik perempuan. Setiap kali saya tengok, bergayut, saya rasa geram. Ingin memarahi beliau kerana bercakap dengan lelaki bukan mahram. Lama-lama. Tapi saya nak marah, rasa tak ada hati juga. Sebab saya pun macam dia juga. Adik dia perempuan, cakap dengan orang jatah telefon. Gonggek. Hari-hari. Biasalah dia ni, musim dia. Nah, digi. Peripik kan? 5-16 hari sehari tak cukup. Nah, jadi memanglah hukumnya tak boleh berdoa-doa lalu lagu tu. Nah, ini satu fenomena yang diterima oleh masyarakat dah. Mak ayah pun tak kata apa dah. Orang boleh terima dah. Nah, padahal dah punya cakap pun tak tahu. Ngaruk dengan abang tadi. Kemudian abang ni nak tegur, dah sedap juga pasal abang gitu juga. Abang gayut pula lagi. Dengan awet dia pula. Nah, jadi kan aku katakan dia kata kaku balik. Jadi kata mu molek, mu tak molek, mu kena tegur lu adik mu. Faham tak? Hak kita lah. Tapi walaupun kita melakukan dosa, kita wajib juga kena tegur kemungkaran yang dilakukan. Istimewa pula anak, isteri, adik-beradik kita sendiri. Jangan dengan sebab kita ada melakukan kesalahan, kita tak mau tegur kesalahan orang lain. Tak boleh. Faham? Kalau gitu jadi rosak masyarakat. Adik kita kan? Nah, kena tegur juga. Jangan hati kita ni bersih dari dosa, barulah kita nak dakwah kan? Tak. Nak cegah kemungkaran. Sebab Nabi tak buat syarat. Nabi kata, mang ra'aminkum mungkara fali yughayyiru biyadih. Nabi tak kata, bisyartin angkana. Nampak? Maksum. Dengan syarat dia ni tak buat dosa. Tak ada. Siapa tengok benda tak betul, tegur. Nabi tak kata dia ni betul tak betul, tapi tegur. Nah, tegur lah. Kemudian kita pun pakai ayat lain pula. Waqad dimu li'anfusikum dulu. Kita diri pula. Dakwah diri kita dulu. Sambil-sambil itu. Nah. Jangan nak betul orang saja. Petang tadi saya lepak dengan kawan-kawan. Tiba-tiba burung berok. Apa pula burung ni? Kena atas hidung saya. Padang ke? Bila saya pergi basuh, burung itu berok lagi. Kena atas belakang. Pandai burung ni. Kenapa begitu atas, jadi begitu atas diri saya? Kawan saya cakap, tanda saya tak lama dah. Betul ke? Burung berok. Nampak? Dia kata, kawan dia kata, dia kata pelik. Mana burung ni berok? Ni dua kali aku berok burung ini. Kawan dia kata, biasanya nak mati je. Tak lama tu mu. Jawabnya ngaruk je tu. Kawan dia nak mati. Faham? Tak ada mati-mati burung, berok burung. Tak ada. Kalau sebut dalam hadis kita rayak. Ini perkara-perkara ini, hikmah ni Allah sahaja yang lebih tahu. Nah, yang pergi duduk bawah pokok tu siapa suruh? Nah, kalau kambing berok, barulah kita mana nak mati dah aku ni. Nah, kambing terbang atas pala tinggi. Ni burung biasa lah. Tak ada masalah lah, biasa. Nah, burung berok. Biasa cahaya benda-benda korapak kita, burung berok nak mati. Nah, sebelum saya musafir telah masuk waktu zuhur. Tapi saya tak salat zuhur sebab nak jamak takhir. Zuhur memanglah saya tak boleh qasar, tapi asar saya boleh qasar dak. Ha, jawabnya bukan solat tahajud, jamak takhir, jamak takdir, jamak takhir dak boleh masuk waktu dah. Neh. Kita masuk waktu Zuhur 1:30 hari petang nak pergi Kuala, tak mau sembahyang nak sembahyang tengah-tengah jalan kat ni. Nah, kita bawa beg apa semua jalan. Jalan-jalan kita jamak takdir hari ni. Neh. Ha, jamak takdir. Ha. Sebab masuk waktu Zuhur itu kita duduk dalam mukim lagi. Faham lagi? Duduk mukim dah. Eh, kita masih lagi di mukim. Neh, masuk waktu Zuhur 1:30. Kita tak mau sembahyang lagi, kita tolak 1:45. Kita nak sembahyang tengah jalan. Sampai ngecam kita sembahyang itu. Boleh jamak, tapi jamak takdim. Dan Zuhur tak boleh kosor. Nampak lagi? Sebab masuk waktu Zuhur, kita masih di rumah. Maka tak boleh jamak takdim, tak boleh nak kosor. Cuma boleh jamak takdim, asal saja kosor. Faham lagi? Neh? Ha. Tapi kalau tak masuk itu Zuhur lain, kita keluar pada pula ketang, sampai bandar nuda, rembang Zuhur. Ha, tak tu lah. Semayang dulu, jamak dengan takdim boleh, jamak takdim boleh. Neh? Saya salat maghrib dan lepas tu saya jamak salat isyak dalam waktu maghrib. Betul tak saya buat ni? Dia salat maghrib dan lepas tu saya jamak salat isyak dalam waktu maghrib. Betul lah. Memang dah. Nak takkan apa salat isyak dalam waktu asar? Memang dalam waktu maghrib itulah dia panggil jamak. Jamak takdim. Iaitu kita musafir, bila orang bang maghrib, kita semayang dua-dua selalu. Ingat tu? Neh, orang muda-muda. Neh, nak pergi Kuala Lumpur. Siapa di dengung? Nak buti motosikal abang garik buti kereta dia pun semayang maghrib. Pas semayang maghrib bangun tak suruh wirik-wirik eh? Bangun komak saja dan semayang isya selalu. Sekarang dalam perjalanan isya tak ada masalah. Nak pakai teruh ataupun jamak takhir boleh tak? Siapa di Kuala Lumpur tu nak kita malas je nak balik di hotel duk beli barang lagi dan balik di hotel malas turun lah pergi shopping tu tak shopping komplek beli tu beli ni beli tu beli ni orang pun bang maghrib. Nak kita pun niat dalam hati aku nak semayang maghrib dalam waktu isi sekarang di hotel. Faham lagi? Kita pun beli ya. Tak payah cari ya. Tak dosa. Faham tak? Ada mudah beli barang tu, beli ni, beli beg, beli kasut, beli lori, kapal selam, beli lagi. Tak? Haa. Balik sekarang, korang belah sampai di hotel. Mayang dua-dua. Mayang maghrib, mayang isi. Itulah maknanya kemudahan. Nak? Haa. Saya belajar di tempat pengajian. Bila tiba pelajaran Quran yang memerlukan saya pegang Quran dan baca, pada masa itu saya tak ada wuduk. Adakah saya dikira darurat dan tak berdosa menyentuhnya? Kerana guru saya tidak benarkan saya keluar untuk mengambil wuduk. Jawabnya haram, tak boleh. Tak panggil darurat. Darurat ni nak menyelamatkan nyawa. Guru ni waktu bik pistu buat tapal dia murid. Kalau mudah pegang Quran, aku tembak. Kita pun terpaksa pegang menyelamatkan nyawa. Faham tak? Ha, dan ni guru marah. Kalau kita tak pegang, guru marah. Marah bukan darurat. Nah, ha, guru tak ada pistu guru dak gak tu. Neh. Ha. Jadi kita ni kalau guru hok sini jahil juga ah, marah dia ambil wuduk. Gang dia ah, tak apanya. Dak ikut. Faham? Bukan darurah lagu tu. Kalau menyelamatkan Quran tak apa. Kita naik macam sikah tengok Quran jatuh dari jalan atau bila jalan takut jigit lenyek budak apa semua lenyek lori, kita tak ada wuduk. Jumpa tanya matang Quran. Beti mutuh wajib ambil bubuh tepi. Faham? Siapa tak ambil dosa. Ha, dia tu tak ada wuduk. Ada wuduk bukan alasan. Ini darurah. Menyelamatkan Quran. Jirik itu jadi punah hina Quran. Nak? Ha. Tak apa lah. Kena balik ambil wuduk lah. Kapur. Dia tengok ada Quran. Itu bobi. Nah, ha. Darurah tu baru darurah. Ni cikgu suruh pegang Quran. Kita duk pahamnya haram pegang. Cikgu kata tak ada ambil wuduk. Kena pegang kau. Nak ikut manusia. Ikut Allah. Ikut manusia. Ikut Allah Ta'ala. La yamassuhu illal mutahharun. Tiada boleh setuh Quran mereka orang yang bersih. Iaitu daripada hadas. Faham? Tak ada ikut cikgu. Ha. Cikgu apa yang bodoh nak suruh pegang? Neh? Ha. Darurah lain. Darurah menyelamatkan nyawa. Itu lainnya. Nak? Ha. Orang puang kena langgar. Nak? Jatuh atas jalan. Terik mari daripada jauh tu kereta. Kita tengok dah. Kita pergi, boleh pergi pegang dia ambil. Walaupun kain soyok baju cabut habis. Baju lekat di poket rezek baju dia. Faham tak? Maknanya telanjang tak puang ni. Nak? Kita boleh kepong. Boleh jamuh dia kat mana-mana nak pegang. Nak? Ha. Padahal kalau pegang apa haram? Haram lah. Bukan bini kita. Anak orang lain. Nak? Tapi darurah. Bukan selamat nyawa kita, nyawa dia. Nak? Ha, boleh pegang. Takkan nak terik ambuk kau ia batang semayang terik ambuk. Kata mari tum macam. Atau balik ambil sarung tangan. Bodoh tu. Boleh pegang. Boleh kepoh lalu. Nak? Ha. Seh, kalau jumpa opang tu memang akak out. Tak tahu pergi. Akak. Ha, memang power mu. Kalau ayah haji sembah tak ada orang layang. Nah, ha, sembah ayah haji buat tanya kepada oh gitulah. Nah, kalau orang puan rebah mai nak tolong, pasal dia orang lelaki. Nah, ha, ni memang perlu doktor. Kawan saya sudah akhir balik, dia punya anak patung yang dia buat tidur, apakah hukumnya? Ha, kawan dia balik dah tapi anak patung buat tidur. Jawabnya tak boleh bermain dengan anak patung. Nah, ha, melainkan untuk kanak-kanak sahaja yang belum balik. Tapi kalau ayah main tu untuk ibu anak boleh. Nah, ha, pasal anak dia ada. Sebab tu kita kata haram sekarang gantung anak patung dalam kereta-kereta. Bubuh perhiasan dalam almari-almari. Buat tempat tidur sekarang. Bukan kata kecek-kecek budak, perempuan, pelajar kolej, pelajar IPT. Ada bear pula dalam bilik. Bodoh sungguh. Bang, kan hukumnya haram, tak boleh. Dia patung-patung ni untuk mainan budak-budak sahaja. Nah, ha, kita tak boleh. Kita patung hotdog menyawa boleh. Eh? Patung benda tak menyawa. Nah, ha, jenis patung tak menyawa. Mana orang tu dia minat motosikal. Dia beli motosikal. Pak molek. Ada kan? Dia 30 hias ekor. Ah, ha, dia pulang bilik dan jabat dia motosikal. Tak apa, motosikal bukan patung benda menyawa. Nah, ha, benda menyawa ni jenis ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut. Untuk budak-budak main. Nah, ha, tapi kalau kita mak ayah yang main. Untuk buat anak dia suka boleh. Pasal tu panggil untuk main anak kot. Kan dengan anak dia kan? Anak dia tak ada nak main baru setahun setengah. Ayah dia pegang patung buat. Jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng. Nampak dia? Anak pun kata, nda bodoh. Dia kata dah. Ha. Ha, tu lain lah. Tu Allah pun orang dewasa main. Tapi untuk ibu anak-anak. Dia kira untuk permainan budak-budak. Nah, ha, ni budak orang puang. Dia ikut orang putih ha. Orang putih. Orang putih, orang puang. Orang tua kata. Tidur dengan bear. Tidur dengan anak patung. Tu semua tu orang. Tak ada agama belaka. Ikut orang dia. Nah. Ha. Buang ha, ramai lagi banyak nampak duduk-duduk di banyak kan kereta kaca eh. Kereta masjid ada tu patung. Kereta kaca. Nah, ha, banyak kan kaca, patung belakang Ninja Turtle. Tapi lightning benda spider. Lightning beruk 3-4 ekor gayuk. Nah, ha. Ada satu kereta tu tapi tak haram lah tapi pelik lah pisang, jujur-jujur pisang kereta. Ni kata pisang keliling kereta. Dia tengok tu orang macam orang. Gitulah kehidupan kereta jadi macam rumah. Nah, sepatutnya dalam bilik. Nah, belum dia dah kereta tak usah buat lah kereta. Jadi mengganggu. Kita bawa kereta dia berayu-rayu. Jadi kadang-kadang kostang langgar orang. Nah, di belakang tak nampak dah pakai olah muka ke luar. Kostang. Apa dah tengok ke cermin belakang tak boleh. Batal kolek ada belakang. Batal dua set. Batal kolek se. Abang nyamuk ada ulang belakang. Nah. Saya mengeluarkan duit simpanan KWSP dan ingin mengira zakat simpanan duit tersebut. Soalnya adakah saya perlu tolak hutang lebih dulu kerana saya ada pinjam kenderaan dan hutang dengan saudara saya. Selain majlis agama, bolehkah saya bayar zakat tersebut kepada tempat lain seperti madrasah atau pertubuhan yang memperjuangkan agama? Baik, KWSP ni kalau tak tolak hutang ni simpanan kita. Tak tolak hutang ni perniagaan, zakat perniagaan. Nah, kita duduk gila masuk, tubik masuk, tubik masuk. Hak hutang mu ni, hutang beli TV, hutang beli kursi set ni layak ni. Nah, ha, jadi KWSP katakan RM1,000, maka tolak selalu lah 2.5%, RM25. RM1,025, RM10,250, RM1,025. Nah, keluar tu dulu, selesai masalah zakat. Kemudian nak beri kepada mana? Asalnya kalau setiap tu negeri yang ada pemerintahan umat Islam, dilantikkan amir-amir yang bertauliah, maka wajiblah diberi kepada amir yang bertauliah. Ini kata ulama-ulama fiqh. Tetapi apabila kita tidak yakin lagi dengan amir bertauliah, dengan sebab ada korenah, ada dalil, ada bukti penyelewengan wang-wang zakat, maka kita boleh beri terus kepada asnaf. Tetapi kalau ada tabung-tabung pengutip-pengutip amir yang kita yakini, yang kita percayai, nah, ha, maka seeloknya itulah tempat kita menghulurkan zakat. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Arwah ayah saya maklumkan pada saya teraniaya dengan orang yang ada ilmu tua sari dari Tuhan. Sampai sekarang saya masih tidak boleh lawan sebab saya tak pandai ilmu tu. Apa kedudukan orang itu yang ada ilmu tua sari daripada Tuhan itu dalam Islam? Saya dah tanya jabat agama, dia kata tak boleh. Saya tak jelas hukum sebenar mengamalkannya, tapi saya masih bersih dari mempelajari apatah lagi mengamalkan ilmu itu. Tapi saya selalu diganggu oleh orang yang mengamalkan ilmu itu. Mohon penjelasan. Ilmu tua sari pada Tuhan. Ilmu nukir ni, ilmu ni, siapa yang percaya pegang jadi kafir laknatullah. Nah, ha, ilmu ni buanglah. Nah, telah pun difatwa oleh ulama-ulama pada tahun 70-an lagi, orang yang pegang ilmu ni, orang amal ni semua murtad belaka, haram tanam kubur ke Islam. Nah, ha, ilmu orang panggil ilmu tua sari pada Tuhan. Biasanya dengan sebab mukadimah kitab dia pegang tu, dia kata pada pada mulanya tiada langit, tiada bumi, tiada bulan, tiada matahari, tiada gunung, tiada ganang, tiada laut, tiada lagi Tuhan yang bernama Allah. Kemudian Allah pun menjadikan, terjadikan dirinya sendiri. Nah, mana ilmu ni sehari dua pada Tuhan. Esok baru Tuhan jadi. Nah, tu ilmu tu sehari pada Tuhan. Nah, ilmu ni ramai duduk ngaji dia ni. Nah, walaupun maknanya taklah ramai macam kita, kita tengok di masjid surat. Tetapi ramai lagi hok gam. Ilmu ni kafir. Nah, ilmu ni jadi kafir. Ha. Jangan pegang. Wajib kena bakar. Kitab dia. Di antara kitab ilmu tua sehari pada Tuhan, kitab Hakikat Insan. Pengarang dia mengaku jadi Tuhan di Kelantan. Kita nak salah nak pandang dia, dia dia. Dia di Kelantan mengaku jadi Tuhan. Dia lah Allah, sebenar-benar Allah. Nah, kita sini tak tahu kali duduk tahan juga ilmu dia. Nah, tiga kali dah bertaubat di Jabat Agama Kelantan. Nah, kita tak kenal pun tak ada semuka pun pengarang. Kita orang kawan orang lain bersemuka dah dengan pengarang. Dia mengaku jadi Tuhan. Dah. Jadi tak sergi ingat. Nak pegang ilmu ni. Dia kata kalau tak pandai cakap, dia kata tak pandai ilmu ni, tak usah cakap, aku tak sapa masa lagi. Bukan masa sapa masa. Jumpa dah dengan pengarang kitab Hakikat Insan, dia mengaku dia Allah, sebenar-benar Allah. Ha, dia lah Tuhan. Dia kata cakap, sindiran cakap tu. Sindiran cakap kau ni. Orang tengok dah daripada awal, sampai kaki dah semayang duduk menengok saja. Orang itah dah. Dia cakap hal semayang, hakikat semayang. Orang tengok di dalam bilik, dia kata khulwat. Orang itah, orang itah. Dah semayang, duduk tidur gitu. Belangsok okok berdaun. Faham tak? Jadi tinggalkanlah ilmu tu. Nah, tinggalkanlah. Ha. Boleh tak kita guna kulit? Ini benda ni. Ha, betul lah. Apa pendapat ustaz tentang pegangan pendapat golongan Ahmadiyah dan Muhammadiyah di Indonesia? Golongan Ahmadiyah ini telah pun difatwakan sesat. Nampak? Oleh Persatuan Ulama di Indonesia. Golongan Muhammadiyah ini dia lain sikit daripada Ahmadiyah. Nah, ini golongan Islam. Nah, tapi masalah di Indonesia ini sebenarnya dipecah belahkan oleh orang Yahudi. Nah, oleh jarum-jarum Yahudi supaya terjadi jemaah yang begitu banyak. Banyak sangat jemaah, beribu-ribu jemaah yang besar lebih daripada 100 jemaah ada. Akhirnya ada kumpulan dan ketua masing-masing bertelaga. Inilah cara nak melemahkan umat Islam. Nah, bukan macam di Iraq, lain banyak jemaah cuma matlamat sama, perang dengan mereka belaka. Nah, ini kita tak banyak jemaah sangat akhirnya mempertahankan pendapat diri. Telaguh sama diri. Nah, tapi Ahmadiyah tak sama macam Ahmadiyah kita dengar di sini. Ahmadiyah kalau di Malaysia ni maknanya satu kumpulan tarekat. Nampak? Yang telah disahkan oleh maknanya Jabatan Agama Islam. Ahmadiyah di Malaysia ni lain. Nah, ni satu dia telah diisytiharkan sebagai sesat. Nah, oleh maknanya Majlis Fatwa Ulama-ulama Indonesia pada tahun 2005. Nah. Apa hukum orang yang meremeh-remehkan bergurau dan bergurau ketika beri salam? Nak jawab rasa tak wajib. Tamu jawab takut orang kata sombong. Gini, jawablah kemudian beritahu kepada dia lain kali beri salam dengan betul lah. Tak kalau beri salam gini jadi tak sedap nak jawab. Betul ke tak pun tak tahu. Gitu cara dia. Nah. Apakah kesan bagi orang yang kadang-kadang meninggalkan salat? Meninggalkan salat sunat. Sunat benda ni ba'diyah atau sunat qabliyah dengan sengaja. Baik, sebut solat sunat ni dia tak wajib. Tak ada orang yang masuk neraka sebab tak solat sunat. Tak ada orang yang kena azab sebab tak solat sunat. Seorang laki-laki datang daripada darat di mari jana Nabi, benda tak wajib. Kalau tak sehari semadang, Nabi kata 5 kali semayang. Tak, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak. Lepas tu dia kata, lagi ada ke wajib? Nabi kita tak ada lah wajib. Mereka pun nak buat sunat, ada masalah. Nah, jadi siapa yang tak salat sunat banyak qabliyah, tak ada pun benda yang merugikan dia, cuma pahala dia rugi. Dia tak akan jadi sesak dan seumpamanya. Nah, tapi kita ni bila banyak pahala, sekurang-kurangnya dapat menampung timbang dosa kita yang banyak. Sebab hak wajib ni kita buat untuk melepaskan kita daripada neraka. Dan ini perintah Allah. Hak sunat ni supaya nak mengimbangi dosa kita. Dosa-dosa tiap aja kan? Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Jadi buat hak sunat. Nah, tapi kalau tak buat, tak berdosa. pasal dia sunat. Pasal sunat, sunat ni ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Sunat benda yang diberi pahala barang yang buat, dan siapa yang tak buat tidak diberi azab. Nah. Boleh soalan seterusnya. Boleh tak kita guna kulit selain kulit anjing dan babi? Jawabnya boleh kalau kita samak jika kulit itu asalnya najis. Nah, boleh. Kulit najis ni ginilah, macam kulit limau. Kulit benda ni, kulit limau, kulit singa, umpamalah. Nak orang putih dia ambil kulit benda kulit lembu kat dia, tidak sembelih. Nak pakai tembok. Kulit lembu tu dibuat, biasa kulit lembu dibuat buk bola. Tu kasut bola untuk main. Nak, kulit lembu. Eh, kulit lembu. Kasut bola. Buk bola tu kulit lembu. Buat daripada Jerman, buat daripada Itali, contohlah Amerika, kulit lembu. Jadi orang putih kapir ni bila dia melehkan lembu jadi bakar, maka kulit dia bakar, tapi dia samuk kulit tu. Bila samuk dia jadi bersih, boleh bakar. Walaupun yang samuk itu orang kapir. Nampak? Nabi kata iza dubirul ihabu faqad tahura. Bila kulit bangkai itu kotor najis tapi kita samuk, dia akan cukur menjadi suci. Melainkan kulit anjing dan kulit babi. Nah, kulit limau kita tengok limau mampu dah lenyek di steung. Lautan. Nah, putus kepala. Dia pun berbuah buah apa semua, buang dan buang lendir, buang darah, buang daging, buang apa, buang bulu, ambil kulit. Kita pun sama. Kalau zaman dulu rabu tahi, rabu pati, rabu tawah, rabu lada. Tak, ini orang pakai asid kimia, senang. Rendang dalam kimia, jadi bersih. Nak tahu dia itu bersih tak lagi, kita giruh air, bau busuk. Kalau bau busuk, mana lendir tak habis, tak bersih lagi. Tak boleh pakai awak semayang. Tapi bila tak ada bau busuk dah, macam kulit kereta barangan kulit daripada luar negara. Tak, kasut daripada Itali, jaket kulit daripada England. Tak, kasut daripada tali pinggang daripada Amerika, contohlah. Nah, dia tak busuk bau. Nah, tu boleh pakai awak semayang. Cuma sunat kita buat lalu air sekali, takut tangan dia kotor masa dia buat proses-proses tadi. Nah, dia gitu. Jadi semua binatang yang mampu kulit saja boleh guna. Melainkan kulit anjing, kulit babi. Nah, kita jumpa singa mampu, kita buat jubah, buat jubah, lihat-lihat dia, tak ada apa-apa. Nah, kita jumpa ular sawa, anak konda, buat piok. Tak ada apa-apa. Nah, kura-kura. Tapi kelakor. Aurat isteri depan ibu bapa suami antara pusat hingga kelutu. Melainkan jika ada fitnah. Bagaimana pula dengan adik-beradik laki-laki suami dengan ayah tiri suami? Adik-beradik laki-laki suami. Ipo dah boleh. Ipo ni dia mukanya bukan mahram. Faham tak? Bini kita dengan ayah kita. Lain. Dia boleh buka kepala, boleh kembang katung. Nah, pasal dia haram kahwin dengan ayah kita walaupun kita cerai dah. Nah, tapi kalau adik-beradik kita dengan bini kita, hai lain tu. Sebab kalau kita cerai bini kita, dia boleh nikah pula dengan adik kita. Nah, bukan mahram, ajnabi. Ada dia kemar kat rumah itu dah rumah. Ini akan duduk kan. Nah. Ayah tiri suami boleh nikah kita kalau kita cerai dengan suami kita. Boleh tak? Dah ayah tiri. Nah. Saya suka tengok cerita dalam TV. Boleh tak saya menghayati cerita itu? Kok mana pulak dia ni? Seperti ketawa menangis kerana situasi dan cerita tersebut lebih kurang sama dengan situasi hidup saya. Aduh. Menyentuh jiwa saya dah. Minta maaf tulisan kurang comel sikit. Memang tak comel pun. Nah, jadi dia kata dia menghayati apa yang ada dalam cerita-cerita. Boleh tak menghayati tak? Dia berduka cerita sedih dan sebagainya. Jawabnya tak ada salah. Tak? Tengok cerita kat sedih pun nangis. Pasal macam cerita mu je. Tak? Apa yang berlaku dalam dirimu semua je. Tak? Contohnya dalam cerita tu tak? Ego tu maknanya mula kasih sangat kau puang habis harta beli. Nak beli, nak beli, nak beli, nak tu beli belaka. Janji dah. Tak? Memang sayang abang dah sampai ke bila-bila. Dah kalau bila-bila kalau kita nikah kalau abang mati mana? Kita tak nikah dah. Mula-mula ada main dengan orang lain. Faham tak? Dibuat dalam ramak tu sama dengan aku lek-lek-lek-lek. Dia pun sedih, nangis, dapur. Tengok-tengok-tengok. Tak? Jawabnya haram ke tak? Tak haram. Dah benda hukum? Bodoh. Faham tak? Dia gitu lah. Bodoh. Nah, tapi tak lah berdosa tak? Tapi bodoh lah. Orang dia menangis. Faham orang menangis ni? Orang takut ke dosa. Nah. La yaljunara aynun bakat min fasyatillah. Tak masuk neraka, mata yang menangis takut kepada Allah Ta'ala. Wa aynun batat tahusu fi sabilillah. Dan mata yang tak tidur malam duduk cekur, duduk tahan. kerana duk jaga di sepadang atau dalam perjuangan mempertahankan Islam. Inilah orang yang cerdik menangis. Nah, menangis. Tapi kalau menangis anak mati tak apa. Pasal memang jiwa manusia ni bila kehilangan satu benda dia menangis. Nah, anak mati menangis. Yang haram tu tepik teriuk anak aku waktu haram tu. Nah, menangis tak apa. Kerana fitrah manusia bila sedih dia menangis. Tapi bila kita tengok orang-orang nangis kok. Ada orang nangis kok. Tengok cerita dia. Cerita dia sedih tadi. Seh. Tak sebab cerita pedih. Cerita pinggang beli. Cerita dia. Tak sedih. Ini ustang. Ini ustang. Minat ini ustang. Tak minat. Dia minat dia. Jet Li. Tony Jia. Nah, dasar. Jadi benda-benda lagu tu. Kita tengok dia bersesuaian dengan jiwa kita. Memang kita sedih. Tetapi sebenarnya banyak. Benda tu bohong ke? Benda bohong. Atau kita kata bodoh. Nah, kan dia tulis itu, drama ini hanyalah rekaan semata-mata. Kalau bahasa piano juga, muslimah kena lebom belaka. Mana sama je lah. Nah, jadi bila kita kena nangis, padahal dia bukan kena mati sungguh, dagang dia budak buat. Bukan kena langgar sungguh, dia action. Bila nak langgar, tak, mengerti. Nah, mana dia pura-pura saja kita menangis. Jauh ada. Sebab dalam Quran tu cerita betul. Apa yang berlaku cerita sungguh. Akhirat, kubur, neraka, kita tak menangis. Mana kita kerah hati lah. Nah, ha, jadi insyaAllah kita akan berjumpa balik di bulan harapan malam esok surah Ladang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.